Ini dikedepankan, sarunya diakhirkan. Dan ini dia tawabi marfu, tawabi mansub, tawabi majrur. Ya, sarunya diakhirkan. Tapi belum sampaikan di sini, jadi nanti langsung pendek pembahasan di akhir. Abwabu tawabi, bab-bab tawabi. Antum sudah ketahui bahwa tawabi ini ada berapa? Tawabi itu ada berapa? Ada empat. Ada namanya apa? Na'at. Ada lagi apa? Atok. Ada lagi? Hah? Taukid. Apa lagi? Iya, ada lagi badal. Cuman di sini dari segi na'at sudah dirinci juga. Kalau dulu saya hanya memberikan na'at secara umum saja. Karena masih pemula. Karena kalau dirinci lagi untuk pemula dengan rincian nanti penulis di bawah, itu bahaya, bisa bingung. Itu bisa bingung. Karena juga nanti dia kadang tidak diirob na'at setelahnya. Dia kadang diirob fa'il, na'ibul fa'il. Bisa. Iya. Lihat aku katakan, kola belum berkata. Abu tawabi an-na'at. Pertama na'at. Pertama na'at. Kola belum berkata babun na'at. Tidak asing lagi na'at ya. Tidak asing ya, karena sudah pernah. Bab na'at. An-na'atu na'at adalah tabi'un lil man'ut. Dia pengikut terhadap yang dia sifati. Kan na'at sifat. Na'at artinya sifat. Man'ut yang disifat kata sebelumnya. Kata sebelumnya. Dia pengikut terhadap yang dia sifati. Hirafihi wa nasbihi wa khabdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Jelas ini. Dalam rupanya artinya rupa-rupa. Nasabnya nasab-nasab. Khabdihi jer-jer. Ta'rifihi marifah-marifah. Tangkirihi nakiro. Nakiro. Nakiro. Nakiro. Iya. Masih ada dua lagi. Yaitu mu'anas dan mudakar. Cuma di sini tidak disebutkan mu'anas mudakar. Karena ada jenis na'at yang lain. Yang tidak ikut mu'anas mudakar. Yang tidak ikut mu'anas apa? Mudakar. Iya. Beliau katakan. Takul antum katakan. Koma zaidun al-akilu. Mana na'at? Mana na'at? Al-akilu. Ru'aitu zaidan al-akila. Mana na'at? Maraktu bi zaidin al-akili. Mana na'at? Hah? Al-akili. Mudah sekali kan? Mudah di sini. Ini kan na'at biasa ini. Na'at hakiki. Na'at yang sebenarnya. Ya? Nanti na'at perlu antum pahami na'at yang disebutkan kedua. Na'at yang baru disebutkan di buku ini. Ya? Disebutkan oleh pensyarah. Seharusnya belum. Kalau masih pemula. Ini nanti sebenarnya disebutkan di mutamimi. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita coba pahami. Mudah sekali insya Allah. Mudah sebentar. Aku katakan. An-na'at fil lugati. Na'at secara bahasa. Na'at secara bahasa. Wasfu syai' bima huwa fih min khairin aw syarrin. Na'at secara bahasa wasfu syai' mensifati sesuatu. Mensifati sesuatu bima dengan apa yang huwa fih dia berada di dalamnya. Min khair berupa kebaikan aw syarr atau keburukan. Paham gak ini? Paham ya? Berupa keburukan atau kebaikan. Ya? Misalnya antum katakan Allahu Ar-Rahim. Allahu Ar-Rahman. Ini Ar-Rahman apanya Allah? Sifat. Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Paham gak ini? Ya? Antum juga bisa mengatakan Zaidun al-akil. Zaidun al-alim. Kebaikan atau keburukan ini? Kebaikan. Paham? Bisa itu keburukan. Bisa asyaiton ar-rojim. Syaiton yang terkutuk. Kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Keburukan. Nah, antum paham ini? Keburukan. Jadi sifat itu secara bahasa mensifati sesuatu apakah dengan kebaikan atau keburukan. Namanya sifat. Ada sifat yang baik, ada sifat yang buruk. Paham gak ini? Secara bahasa. Wabil istilah, adapun secara istilah, yang qasimu ila kismain, maka dia terbagi menjadi dua. Maka dia terbagi menjadi dua. Na'atun hakiki wa na'atun sababi. Ada namanya na'at hakiki, ada namanya na'at sababi. Iya, na'at hakiki memang sifat sebelumnya. Kalau na'at sababi sebenarnya na'at dia sifat bukan untuk dia, setelahnya, tapi dia ikut juga. Misalnya ya, untuk gambaran secara umum dulu ini, supaya untuk pahami perbedaan antara na'at hakiki dengan na'at sababi. Ya, ada dua perbedaan disebutkan oleh ulama bahasa. Contohnya, ja'a Zaidun al-alim. Ja'a Zaidun al-alimu. Ini al-alimu. Ya, apa itu? Kedudukan secara i'rab? Ah? Na'at. Ada paham ini? Na'at. Ini al-alimu sebenarnya ini terpaksa dikasih tahu. Padahal nanti di mutamimah baru disebutkan. Al-alimu ini adalah kata yang kalau dalam timbangan sorof namanya isim fa'il. Namanya isim apa? Isim fa'il. Tahu isim fa'il? Isim yang bentuknya itu di atas wazan fa'il. Alim. Yang mana ini isim fa'il, dia termasuk isim yang beramal amalan fi'il. Paham? Ini terpaksa dikasih tahu karena penulis terlalu cepat membaginya di buku dasar. Paham gak ini? Sebenarnya nanti di mutamimah baru dijelaskan bahwa di sana ada beberapa isim yang beramal amalan fi'il. Paham gak ini? Nanti, antum akan tahu nanti ada 7 isim. Seharusnya kan yang beramal fi'il. Yang beramal itu siapa? Fi'il. Tapi ada juga isim beramal amalan fi'il. Dia isim, tapi amalannya sama dengan apa? Fi'il. Fi'il buta apa? Fi'il buta apa? Fa'il. Ah, sama. Di sana nanti ada isim yang beramal amalan fi'il. Artinya butuh fa'il. Itu maksudnya. Ah, ini termasuk salah satunya ini. Namanya isim isim fa'il. Dia beramal amalan apa? Fi'il. Artinya butuh apa? Butuh apa? Butuh fa'il. Anda paham enggak? Paham enggak ini? Ah, ciri-ciri na'at hakiki. Dia merupakan dhamir mustatir. Ciri-ciri na'at hakiki. Enggak usah ditulis, ada sebentar di buku. Cuman ana ingin antum paham duluan. Kan ini masalahnya belum saatnya dikasih. Karena kita belum tahu isim beramal-amalan fi'il. Paham gak? Untuk sementara langsung saya bilang bahwa isim fa'il termasuk isim yang beramal-amalan fi'il. Artinya dia butuh apa? Dia butuh apa? Dia butuh fa'il. Paham? Ah, na'at hakiki ciri-cirinya. Ciri-ciri na'at hakiki. Dia merupa domir mustatir. Fa'ilnya berupa domir mustatir. Lihat ini. Zaidun al-alimu. Zaid, dia seorang yang berilmu. Zaid, lihat artinya itu. Zaid, dia seorang yang berilmu. Dari mana kata dia? Dari mana kata dia? Hah? Hah? Mustatir di mana? Hah? Di mana? Yang di al-alim. Ini al-alim ada fa'ilnya. Domir mustatir takdirnya apa? Huwa. Serbahan. Kembali ke mana? Kembali ke mana? Zaid. Paham gak ini? Sama deh antum katakan. Zaidun Qatala. Zaidun Qatala. Bam. Ini Qatala, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya Qatala? Hah? Mustatir takdirnya kuat, kembali ke mana? Itu maksudnya. Jadi fa'ilnya ini al-alim adalah domir mustatir takdirnya kuat. Takdirnya apa? Huwa. Kembali ke Zaid. Ini ciri-cirinya na'at hakiki. Ini namanya na'at sebenarnya Zaid. Karena yang al-alim adalah Zaid. Paham na'at hakiki? Paham? Jelas itu? Paham ini? Na'at sababi. Lihat contohnya. Ja'a Zaidun Al-alim Ja'a Zaidun Al-alim abuhu. Ja'a Zaidun Al-alim abuhu. Santum lihat ini. Al-alim apa irobnya? Al-alim apa irobnya? Na'at. Paham gak? Na'at. Na'at siapa? Tetap dibilang Zaid. Tetap dibilang siapa? Zaid. Tapi kalau antum ditanya, hakiki memang dia yang punya sifat itu ilmu atau bukan dia? Contohnya artinya itu, datang Zaid yang berilmu bapaknya. Siapa yang berilmu? Siapa yang berilmu? Bapaknya. Cuma dia katanya naatnya Zaid dari segi lapar. Paham? Tapi apakah hakiki, apakah benar dia yang punya sifat atau sababi? Hanya sebab, karena bapaknya berilmu, ya dia keciprat. Bapaknya kaya, dia juga ikut. Paham sababi? Paham sababi? Bukan dia yang punya sifat. Tapi ini yang punya sifat siapa? Bapaknya ini yang berilmu. Paham? Tapi dari segi lafaz, dia apa? Naatnya Zaid. Paham gak ini? Paham? Apa bedanya itu? Apa bedanya? Siapa yang tahu bedanya? Ciri-ciri na'at hakiki apa tadi? Merupa domir mustatir. Ciri-ciri na'at sababi, dia merupa isim dohir. Atau kalau domirnya domir bariz. Lihat ini. Abu apa kedudukannya abu? Abu kedudukannya apa? Hah? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya siapa? Al-alim. Yang tadi isim fa'il beramal-amalan. Paham bedanya itu? Paham bedanya? A. Perbedaan selanjutnya ya. Yang bisa nampak nanti dilapat. Dan ini yang kadang orang bingung. Ketika dapat na'at hakiki sama sababi. Ini kalau na'at hakiki ikut semuanya sebelumnya. Rofa-rofa. Nasab-nasab. Jer-jer. Ma'rifah-ma'rifah, nakiroh, nakiroh. Ditambah mu'anas, mu'anas, mudakar, mudakar. Lihat ini. Zaidun al-alimu. Tak? Tapi kalau saya ganti Fatimah. Kalau saya ganti Fatimah apa jadinya? Al-alima tu. Paham? Mu'anas, mu'anas. Paham? Na'asababi sama. Ikut juga rofa-rofa, nasab-nasab, jer-jer, marifah-marifah, nakiro. Tapi dia tidak ikut mu'anas mudakar. Dari segi mu'anas mudakar, dia ikut setelahnya. Paham? Dia ikut setelahnya. Mau bukti? Saya ganti ini. Ini penghapus? Mau penghapus kita ini? Siapa yang makan ini? Tidak makan mubar? Hah? Saya ganti ini. Ya. Saya ganti dengan ummu. Nah. Ja'a Zaidun al-alim ummuhu. Ini enggak boleh al-alim. Tak harus dibaca al-alimatu. Paham ini? Padahal kalau antum bilang dilafat, na'atnya siapa? Na'atnya siapa? Zaid, tapi naat hakiki itu yang ikut dari mu'anas mudakar. Kalau sahabat dia tidak ikut, dia kan beramal amal nanti. Paham kenapa tidak ikut nanti? Karena ini amalannya seperti siapa? Amalan seperti siapa? Fi'i. Namanya fi'il itu kalau fa'ilnya mu'anas ikut mu'anas. Paham kan? Jadi dari segi mu'anas, ya, mu'anas dan mudakar diikut ke mana? Ikut setelahnya, bukan ikut kepada sebelumnya. Itu saja bedanya. Hati-hati dalam baca kitab. Kadang sebagai pemula, kalau kita memandang ini, kadang kita bisa katakan bukan naat ini, karena beda ini, tidak laki-laki sama laki-laki. Paham? Dan antum mudah saja lihatnya, mudah saja. Kalau dia merupakan isim dohir, sudah, tidak ikut sebelumnya dari segi mu'anas, mudakar. Dia akan ikut sebelumnya kalau dia merupakan domir. Maksudnya kata lainnya, kalau naat hakiki ikut semuanya, kalau naat sababi tidak ikut semuanya. Paham atau belum? Dipahami? Pahami? Paham atau belum? Hah? Paham? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Hmm? Paham semua berarti? Ada tambahannya lagi sebentar insya Allah di syarah. Cuma ini supaya antum langsung bisa tahu. Paham ini? Buat. Masa. Antum pura-pura lagi. Hah? Paham betul? Ahmad. Hah? Hah? Kita baca. Jadi ada nama naat hakiki, naat sebenarnya, karena dia memang yang punya sifat secara lafaz dan secara makna. Paham hakiki? Paham hakiki? Kalau sababi secara lafaz iya, tapi secara makna bukan. Makanya dibilang sababi. Paham gak ini? Dia ajnabi, tak ajnabi. Secara lafaz, secara makna orang lain dia. Karena lihat ya, ini tadi, lihat ini tadi. Zaidun al-alimatu ummuhu. Secara mana yang berilmu siapa? Ibunya. Paham gak ini? Makanya dibilang sababi. Sababi itu ajnabi, orang lain. Paham? Tapi secara lafaz iya, dia memang apanya? Naatnya. Paham gak ini? Makanya dia rofa-rofa, nasab-nasab. Jelas ini? Jelas ini? Fannatul hakiki, maka naat hakiki. Lihat langsung ciri-cirinya, masya Allah. Marof adomiron mustatiron yaudu alal manud. Langsung ciri-ciri jelasnya. Naat hakiki, apa yang merupa domir mustatir yang kembali kepada manud? Apa yang merupa domir mustatir yang kembali kepada siapa? Manud. Saya paham ini, lihat yang ini tadi. Ja'a Zaidun al-alimu. Dia merupa domir, mana naat? Mana naat? Al-alimu. Mana manud? Zaid. Dia merupakan domir mustatir kembali ke Zaid. Paham gak? Jelas itu? Sudah, langsung itu ditahu. Dan ingat, memang dalam kitab kebanyakan naat hakiki. Kebanyakan naat apa? Hakiki. Ya. Nah, ja'a Zaidun al-fadilu. Ja'a Zaidun al-fadilu. Fal-fadilu naat hakiki li Zaid. Tak? Naat hakiki untuk Zaid. Wahasmu fa'ili amal-amal al-fi'il. Ini masalah ini. Paham? Inilah yang saya jelaskan dulu tadi itu. Bahwa di sana ada isim beramal-amalan fi'il. Di antaranya siapa? Ini isim fa'il. Ada tujuh nanti insyaAllah. Ada tujuh isim. Dia walaupun isim, tapi ternyata dia butuh fa'il dan kadang butuh maf'ul. Paham gak ini? Di mutamimah insyaAllah. Sabar antum sedikit. Iya. Dia ini isim fa'il ya'malu amalal fi'ili. Beramal amalannya apa? Fi'il. Fayarfa'u fa'ilan, maka dia pun merupa apa? Fa'il. Karena namanya beramal amalan fi'il, beramal amalan fi'il berarti dia butuh fa'il. Merupa fa'il. Wa fa'ilu domir mustatir fi jawazan Fa ini adalah domir yang disembunyi kepadanya secara boleh. Kan kalau domir huwa kan boleh disembunyikan, bukan wajib. Iya. Terus dia bilang apa? Takdiru huwa, takdirnya huwa ya'udu ala Zaid, kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Zaid. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Pokoknya semua naat hakiki antum iroh seperti itu. Iya. Antum kalau katakan nanti, misalnya saya katakan, Ja'a Zaidani al-Alkilani. Domir apa yang kembali? Ja'a Zaidani al-Alkilani. Domir apa yang kembali? Hah? Huma. Ja'a Zaiduna al-Akiluna. Domir apa? Huma. Ja'at Fatimatu al-Akilatu. Domir apa? Hah? Iya. Ja'at al-Fatimatani al-Akilatani. Domir apa? Ja'at al-Fatimatu al-Akilatu. Domir apa? Hunna. Kan tergantung. Antum lihat nanti bentuknya. Paham gak? Pokoknya namanya domir na'at hakiki harus kembali domirnya. Kemana? Kembali kemana? Kemana kembalinya? Keman'un. Kembali kemana? Itu saja untuk ingat. Pokoknya kalau begitu modelnya, merupakan domir mustatir, maka sudah. Berbeda kalau ini. Ini perbedaan kedua nanti ya, insya Allah ya. Berbeda kalau ini. Dia tidak ikut mudakar mu'anas. Bilangannya juga tidak ikut. Antum mau bilang di sini, Ja'a Az-Zaidani. Az-Zaidani al-alim abu. Tetap begitu. Al-alimu, dia hanya ikut. Ma'rifah-ma'rifah sama apa? Roba. Dia tidak ikut juga dua. Tidak jadi, tidak boleh. Dia tidak ikut bilangannya. Paham? Dia tidak ikut laki-laki perempuannya. Tidak ikut pula mufrad mutsanna jama. Tidak ikut. Kenapa? Karena fi'il itu tidak boleh dikasih mutsanna. Paham? Dia tetap mufrad. Karena fi'ilnya mufrad. Paham? Tidak boleh mengatakan misalnya ja'a Zaidan. Nah, kalau Zaidan antum bilang apa? Kan? Zaidun, ja'a Zaidun. Kalau Zaidan Anda paham yang saya bilang? Coba ini nih. Ja'a Zaidun. Kalau Zaidan? Hah? Ja'a. Antum datang makan alif. Hah? Tidak. Tetap satu. Tetap bentuknya seperti tunggal. Ja'a Zaidan. Coba saya bilang Zaiduna. Ja'a Zaiduna. Antum tidak bilang apa? Tidak bilang ja'u. Kecuali lugonya akalunil barogi, ada sebagian orang Arab. Paham gak ini? Paham? Artinya, ini kan fi'ilan, maka ini isim dari amalan fi'il. Sama dengan fi'il. Maksudnya gak ikut dua kalau pelakunya dua. Gak ikut tiga kalau pelakunya apa? Tiga. Tapi dia tetap mufrad. Paham maksudnya? Artinya, nanti ini, na'atnya, manhutnya dua, tetap satu. Manusia tiga, tetap apa? Satu. Dia kan hanya ikut berapa? Dia hanya ikut i'rab. Paham? Kan begini saudara. Supaya antum lebih mudah lagi, mudah-mudah lebih mudah. Na'at itu ikut 10. Ikut 4 dari 10. Paham? I'rab kan ada 3. I'rab ada berapa? 3. Apa? Rupa, terus? Nasab, terus? Jer. Dari segi, apa lagi? Nau. Jenisnya, laki-laki atau perempuan. Berarti kan ada berapa? Hah? Dua. Dua, apa itu? Mudakar, terus? Mu'anas. Mudah-mudahan antum paham. Ya. Mu'anas. Dari segi apa lagi? Adat. Bilangan. Dari segi bilangan ada apa? Hah? Mufrad. Apa lagi? Musanna. Dan? Jama. Jama untuk semuanya. Dari segi apa lagi? Hah? segi, hah? Dari segi tarik tangkirnya, bang, tarik tangkir. Dari segi tarik tangkirnya maka dia terbagi berapa? Hah? Dua, satu, dua, tiga. Apa itu? Ma'rifah Nabi. Ah, semua berapa itu? Semua berapa itu? Hah? 10. Paham? Penggolongan 1, 2, 3. Berapa ini? 4. Hah? 4. 4. Paham? Nanti ada bahasa yang antum bikin bingung sedikit, tapi dia bahasa yang paling bagus, paling mudah untuk dipahami. Mereka bilang kalau naat hakiki dia ikut 4 dari 10. Naat hakiki dia ikut berapa? 4 dari 10. Maksudnya apa? Ini kan 3 dan 4 kita ambil 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nah hakiki dia ikut 4 dari 10. Tahu 4 dari 10? Artinya dia ambil sini 1. Paham? Dia ambil sini apa? 1. Dia ambil sini 1. 2. Dia ambil sini 1. 3. Dia ambil sini 1 berarti? Nah, besar. Paham maksudnya 4 dari 10? Dari 10 ini naat hakiki ikut berapa? Dia ambil 4. Artinya dia ikut semua. Cuma kan tidak bisa diambil langsung 3. Bisa enggak diambil langsung 3 sekaligus satu kali? Bisa enggak? Enggak boleh. Gimana caranya bacanya? Paham enggak? Itu lebihnya. 2 ini dia cuma ambil 1. Paham? 3 ini dia cuma ambil 1. Ya, 2 ini juga dia ambil 1. Ini dia bilang 4 dari 10. Ini naat apa ini? Naat hakiki. Paham? Sementara naat sababi. Sementara naat sababi. Ini gugur. Ini gugur. Gugur atau tidak yang itu? Tidak. Tidak ke bawah dia. Ya? Ninda. Gugur adat. Apalagi yang gugur? Apalagi yang gugur? Bang, artinya antum kalau nasababi enggak usah pedulikan ini. Dia nanti tinggal ikut berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Paham ini? Kan ini 3. Ini berapa ini? 2. Makanya bahasanya nanti naat sababi dia hanya ikut 2 dari 5. Kalau tadi naat hakiki 4 dari berapa? 10. 4 dari berapa? 10. Paham 4 dari 10? Hah? Dia ambil rupa, mudakar, mufrad, ma'rifah. Paham? Satu-satu dari semua itu. Paham? Dipaham ini? 4 dari 10. Kalau naat sababi dia hanya ikut 2 dari 5. Tahu lagi 2 dari 5? Kok dari 10? Kok tidak dibilang 2 dari 10? Ya karena 5 sudah hilang. Dia memang tidak ikut ini mudakar, mu'annas, sama mufrad, mutana dan jamak. Kek kalau ini otomatis karena dia memang selalu mufrad. Paham? Ini dia mudakar, mu'annas ikut setelahnya, bukan sebelumnya. Paham enggak? Ini sudah gugur 5. Maka kalau 10 kurang 5 berapa? 10 kurang 5? 5 ya, bukan 4 ya. Kan sisa 5 kan? Nah, dari 5 ini dia bilang nanti kalau nasababi hanya ikut 2 dari 5. Tahu 2 dari 5? Artinya di sini diambil 1. Paham? Di sini diambil berapa? 1. Paham? Berarti berapa itu? 2. Semuanya 5 diambil hanya berapa? 2. Paham enggak itu? Ini yang diikuti oleh naat. Nih, hanya ini nih 10. Paham? 10 ini terbagi 2 tergantung naatnya apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan antum pahami. itu akan diulang berapa kali ya insya Allah. Antum sabar saja, akan diulang di Mutamimah, Kotur Nada, di Ibnu Akil, semuanya akan diulang terus. Sehingga antum nanti akan pahami. Dulu saya juga tidak hafal, tapi lama-lama hafal sendiri juga. Karena memang selalu dia bilang 4 dari 10, 2 dari 5, apa maksudnya? Paham gak? Walaupun awal-awal mungkin jidat berkerut sedikit, tapi kan lama-lama tidak berkerut lagi. Paham ini? Alhamdulillah. Jadi ini dia. Ini contoh. Sekarang kita baca dulu An-Nathu Sababi. Nat Sababi. Huwa ma'rufa isman dhahiran. Masya Allah. Dia adalah apa yang merupa isim? Dhahir. Merupa isim dhahir. Mutasilan bidomirin ya'udu alal man'ud. Yang mana isim dhahir itu syaratnya harus bersambung dengan domir yang kembali kepada man'ud. Lihat ini, lihat. Antum lihat contoh ini tadi. Ja'a Zaidun al-alimu abu. Ini yang dia rupa, syaratnya harus ada ini. Yang kembali kepada Zaid. Kalau tidak ada, tidak jadi. Tidak boleh begitu. Salah kalimatku. Paham? Jadi caranya dia merupa isim dhahir. Dia merupa isim dhahir. Pada isim dhahir itu ada domir yang kembali ke mana? Ke man'udnya tadi, ke Zaid. Paham? Gini, lihat. Ja'a Zaidun al-alimatu ummu. Tidak boleh, ummu. Harus ada apa? Ummu. Yang kembali ke mana? Hah? Zaidun. Paham? Kalau sini Zaidani. Ja'a Zaidun al-alimatu ummu huma. Nah, ini yang sesuai. Kalau di sini tidak boleh dua. Paham? Dominnya. Kalau ini Zaidan, huma. Kembali ke Zaidan. Kalau sini Zaidun, ummu, ummu, ummu, hah? Ummu, hah? Ummu, hum, ummu hum. Ya kan Zaidun. Paham gak? Intinya harus ada apa? Harus ada apa? Domir. Itu fa'il, fa'il. Harus ada domir yang kembali kepada siapa? Man'udnya ini tadi, man'udnya ini tadi. Yang mana domir ini harus sama. Satu-satu, dua-dua, itu yang ikut dia. Dipaham ini? Paham ini? Ah, ini antum bersabar ya, walaupun agak sulit sedikit. Nah, nah ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Nah, apa ini? Ini al-fadilu, na'at, irobnya bilang, na'at, kan begitu? Cuma kalau antum ditanya, na'at apa? Sababi, dari mana antum tahu? Merupa dohir. Paham gak? Paham? Ciri-cirinya apakah ada? Dia bersama dengan domir? Ada, jelas ini. Fal-fadil na'at sababi li Zaid. Fadil na'at sababi untuk Zaid. Wa abu fa'il bil-fadil. Ya abu fa'ilnya fadil. Karena fadil isim fa'. Fa'il beramal-amalan fi'il. Marfu'un wa alamat rafi al-waw. Ya abu marfu' alamat rafanya waw. Karena dia asma'ul. Hah? Li'annahu min al-asma'il khomsa. Ya kan asma'ul khomsa marfu'nya dengan apa? Waw. Wa abu mudaf wal-ha wal-ha allati ta'udu ala zaid. Ha yang kembali kepada zaid. Mudafun ilai. Mudah sekali ya. Mudah ya. Alhamdulillah. Hukmun na'at. Hukum na'at. Belum jam tak? Kan sudah ada yang tengok jam. Saya kira sudah lewat. Hukmun na'at. Ya, setelah tadi itu, Masya Allah, maka sekarang tinggal hukumnya. Artinya, ya rofa-rofa nasib-nasib mudah kalau ingin. Hukmun na'ati hakikian kana usababian. Pertama, hukum na'at. Apakah hakiki atau sababi? Annahu yatba'u man utah. Tak mau hakiki atau sababi pasti ikut yang dia sifat. Tapi fi wahirin min aujuhil irab asalata. Nah, ingat, lihat. Bersyirikat. Na'at hakiki ataupun sababi maka pasti ikut dari segi apa? Irab. Betul enggak? Mau hakiki sababi harus ikut dari segi apa? Irab. Iya kan? Tadi kan yang ngukur cuma ini. Berarti irab sama. Berarti ini bisa sababi hakiki. Ya, hakiki. Paham ini? Bisa? Paham ya? Dari segi irob. Terus. Allati yaropa wa nasab al khobat. Yaitu dia ropa, nasab dan khobat. Fabi wahidin minat ta'rif wa tankir. Na'at sababi atau na'at hakiki ikut juga dari segi apa? Hah? Ikut juga dari segi apa? Ma'rifah dan nakiro. Berarti ini nih. Kan nasab sore. Berarti ini bisa sababi. Paham? Bisa juga apa? Hakiki. Betul enggak itu? Betul enggak? Pokoknya ini berserikat. Paham? Berarti dibilangnya apa itu? Na'at sababi atau na'at hakiki ikut berapa? Berserikat. Dua dari? Berserikat. Dua dari? Dua dari sepuluh. Dua dari? Lima. Dan ini sama ini saja. Paham? Na'at hakiki sama na'at sababi berserikat. Dua dari? Paham? Dua dari lima. Paham insya Allah? Alhamdulillah. Itu dia. Misal tadi. Ya sekarang contoh dulu. Mau na'at hakiki atau sababi? Tak? Hakiki atau sababi yang itu lima. Dua dari lima. Ah. Ma'arofa koluka ma'arofa ucapan antuk koma zaidun al-akilu. Na'at apa ini? Na'at apa ini? Hakiki. Tapi kalau bilang al-akilu abu. Na'at apa ini? Alhamdulillah. Mitalu manas di contoh bersama nasab koluka ro'aitu zaidan al-akila. Na'at apa ini? Hah? Al-akilu abu. Hah? Sababi. Mudah kan? Mudah gak? Mitalu mal khobdi. Contoh bersama jar kauluka marutu bizaidin al-akili. Nah apa ini? Al-akili abu? Hah? Sababi. Mudah. Fakulun min al-akil wal-akil abu. Setiap dari al-akil dan al-akil abu. Na'at li zaid. Na'at li zaid. Waqad tabi'ahu fi rob'ihi kama fil mitalil awal. Sungguh dia telah mengikutinya dalam rupanya. Sebagaimana pada contoh pertama. Wa nasbihi dan dalam nasabnya. Kama fil mitali tani. Sebagaimana pada contoh yang kedua. Wa khobdihi kama fil mitali talit. Khobatnya sebagaimana pada contoh yang ketiga. Wa kulu minhuma tabi'ahu aidol fi ta'rifihi. Setiap dari keduanya juga ikut dari sisi apa? Ma'rifahnya. Betul enggak? Iya. Fa inna zaid mu'arraf. Sesungguhnya zaid ma'rifah. Mu'arraf, dima'rifahkan. Paham? Kenapa? Bil alamiah, dima'rifahkan karena dengan dia apa? Nama. Kan namanya ma'rifah. Betul gak itu? Dia dima'rifahkan dengan nama. Karena dia nama, maka dia ma'rifah. Wahuma ma'rifah, wahuma. Terus wahuma. Dan huma, huma kembali kemana? Al-akil sama al-akil abu. Kan dua itu. Kan dua kan? Adalah akil dan al-akil abu. Dua itu mu'arrafan bi al. Dima'rifahkan dengan apa? Al. Betul enggak? Alhamdulillah, masya Allah. Misal tankir, tinggal nakira. Contoh nakira, ma'arrafa bersama rafa. Ja'a zaidun, ja'a rajulun, akilun. Na'at apa? Cepat, na'at apa? Hakiki. Akilun abu. Misal manas bi koluka akram tu rajulan akilan. Na'at apa? Akilan abu. Mitalu ma'al khobdi koluka salam tu ala rojulin akilin. Nat apa? Akilin abu. Hah? Sababi. Akilin abu apa? Hah? Nat apa tadi? Kalau akilin? Hakik. Fakulu min akil wa akilin abu. Sedih beri akil dan akil abu. Na'at li rojul. Na'antu rojul. Wa qattabi'au kirob'ihi. Telah dia mengikuti dalam rupanya kama fil mitali awal sebagaimana dalam contoh yang pertama wa nasbihi ikut juga dalam nasabnya kama fil mitali tsani sebagaimana pada contoh yang kedua wa qabdihi jarnya juga kama fil mitali tsali sebagaimana pada contoh yang ketiga wa tabi'ahu aidan fi tankirihi ikut juga dalam hal apa nakironya fa inna rajulan nakiro sesungguhnya rajulan nakiro wahuma dan keduanya juga maksudnya akilan akilan abu akilun akilun abu akilin akilin abu itu namanya dua itu dua keduanya juga adalah nakiro selesai faulima mimma taqaddama belum habis waktu kan sifatnya faulima mimma taqaddama diketahui dari apa yang telah lewat dari apa yang telah lewat tadi itu barusan bukan lewat tahun lalu apa lewat barusan anan na'at wal man'ut bahwasanya na'at dan man'ut yajibu fihima ayatawafaqo, wajib yajibu wajib fihima pada keduanya, yaitu na'at dan man'ut ayatawafaqo, untuk saling sesuai, untuk saling sesuai fi aujuhil i'rab, pada sisi i'rab, dari sisi i'rab wajib sesuai. Dari sisi i'rab tidak boleh beda. Tidak boleh antum bilang ropa nasab jarba, tidak boleh. Wafi ta'rif wa tankir, demikian pula wajib sesuai dari segi ma'rifah dan nakirah. Betul kan? Hakiki atau sabati? Ya, hakiki atau apa? Sabati. Falatun atun ma'rifatu, falatun atu al-ma'rifatu binakirotin. Maka tidak boleh dinaati yang ma'rifah dengan nakirah. Tidak boleh. Tidak boleh dinaati ma'rifah dengan nakirah. Fala yuqal, tidak boleh dikatakan kalimat salah ini. Tidak boleh dikatakan ja'a Zaidun atilun. Boleh enggak? Boleh enggak? Tidak boleh. Walal aks, tidak boleh pula sebaliknya. Apa maksudnya? Kan tadi kan beliau cuma bilang tidak boleh disifati yang ma'rifah dengan nakirah. Tidak boleh pula sebaliknya. Apa maksudnya? Tidak boleh nakirah disifati dengan ma'rifah. Tidak boleh antum kasih contoh fala yuqal, tidak boleh dikatakan ja'a rajulun al-aqilu. Boleh? Boleh. Tapi kalau ada seperti itu, antum bilang apa? Kalau ada, bilang apa? Salah, ngapain? Langsung bilang salah. Paham enggak? Karena sudah ada kaidahnya. Kalau berbeda salah. Kama layun atu marfu bi majrur, sebagaimana pula tidak boleh disifati yang marfu dengan majrur. Au mansub atau mansub, wal aks, tidak boleh pula sebaliknya. Dah, tidak boleh. Mansub disifati dengan marfu. Paham? Mansub disifati dengan majrur, tidak boleh. Pokoknya harus sah. Harus sah sama. Selesai. Selesai nak. Selesai nak. Selesai. Cuma belum masih bahas ma'rifah dan nakirah, memang belum disampaikan. Di sini baru dia masukkan. Padahal harusnya dulu di awal. Kita akhirkan besok itu pembahasan ma'rifah nakirah. Seharusnya kan habis nak selesai tadi. Habis nak langsung apa? Ya atau badal taukid ya kan? Tapi sekarang belum selipkan lagi. Banyak sekali selipan di sini. Iya, selipkan lagi pembahasan apa? Ma'rifah dan nakirah. Paham enggak? Paham insyaallah besok itu? Besok? Hah? Besok atau sekarang baca cepat? Kan sama dah, di buku dulu sama saja. Sekarang? Hah? Besok? Ya, besok. Alhamdulillah.